Karena masih banyak artis di belakang yang hadir pada sore hari ini, maka kita lanjutkan ya bersama kita. Lagu ketiga, Perjuangan dan Doa. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepi. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan sabar. Kebesaran jiwa, rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Mari kita goyang. Semuanya ikut nyanyi bersama Monata, oke? Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Semua dengan sabar, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. See you.